Allah Azza wa Jalla segala limpah kurnia-Nya, nikmat-nikmat kepada kita yang besar, yang kecil, yang zahir dan yang batin. Dan alhamdulillah pada malam ini kita berkumpul sekali lagi untuk kita teruskan bacaan kitab Sirah Nabawiyah, di mana kita telah sampai ke era Al-Madinah dan juga telah kita bahaskan tentang hubungan antara orang-orang Islam di Madinah dengan kaum Yahudi, di mana pada pelajaran lepas kita telah baca kisah salah satu daripada kaum Yahudi yang terdapat di Madinah, iaitu Banu Qainuqa, bagaimana mereka telah membatalkan perjanjian dengan orang-orang Islam dan bagaimana setelah Perang Badar Nabi SAW mengumpulkan mereka di pasar Banu Qainuqa dan memberikan peringatan kepada mereka supaya mereka aslimu, iaitu mereka masuk Islam dengan rela hati supaya tidak menimpa mereka apa yang ditimpa kepada ataupun menimpa kepada Quraisy. Tetapi bukanlah mereka menerima akan dakwah Rasulullah SAW tadi, tetapi mereka bahkan dengan angkuhnya mengatakan bahawa yang Nabi SAW perangi itu, kaum Quraisy itu orang yang tidak pandai berperang, tetapi kalau berperang dengan kami, barulah Rasul SAW dan para orang-orang Islam itu mengenal siapa itu manusia, siapa itu lelaki. Jadi jelas kata-kata mereka itu adalah kata-kata permusuhan dan kata-kata dan juga bercampur dengan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh mereka yang menunjukkan mereka telah membatalkan perjanjian damai. Maka akhirnya Rasulullah SAW mengepung Banu Qainuqa dan akhirnya mereka menyerahkan hukum itu kepada Ubadah bin Samit radhiyallahu an, dan hukumannya adalah dihalau mereka semuanya dan dibenarkan mereka membawa kenderaan mereka, unta-unta mereka dengan muatannya sekali, kecuali senjatanya perlulah ditinggalkan. Jadi itu adalah peristiwa pertama pengusiran salah satu puak Yahudi yang terdapat di Madinah, dan sebabnya daripada sudut sejarah jelas, iaitu mereka telah melanggar perjanjian damai. Baik, jadi kita akan teruskan dengan kisah berikutnya, iaitu pengusiran satu lagi kaum Yahudi, iaitu Bani Nadir. Jadi muka surat 321. Jadi kapan pengusiran Bani Nadir terjadi? Jadi mula-mula sekali biasalah dibahaskan tentang tarikh zaman kejadian peristiwa ini, kemudian diterangkan tentang detailnya. Jadi pertama sekali adalah tentang bilakah pengusiran Bani Nadir. Berdasarkan dua riwayat yang sama-sama sahih isnadnya, peristiwa pengusiran Bani Nadir terjadi setelah Perang Badar. Jadi dengan sanad yang sahih ada dua riwayat, waktunya adalah setelah Perang Badar. Jadi kira samalah dengan peristiwa pengusiran Banu Qainuqa, iaitu setelah Perang Badar. Pertama, riwayat ini diketengahkan oleh Az-Zuhri. Dia mengatakan, aku mendapatkan riwayat dari Abdul Rahman bin Abdullah bin Ka'ab bin Malik dari seorang sahabat Nabi SAW. Jadi disebutkan dengan sanad yang sahih, tapi sahabatnya tak disebutkan namanya. Dan kita tahu walaupun nama sahabat itu tidak disebutkan, tapi ia tidak mencacatkan riwayat, sebab dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah dan juga dalam bab riwayat hadis, semua sahabat itu udul ataupun dipercayai. Jadi tidak ada masalah walaupun tak dikenal namanya, dia dipercayai. Jadi riwayatnya diterima. Yang kedua, riwayat yang diketengahkan oleh Urwah dan Aisyah radhiyallahu anha, meskipun menurut Al-Baihaqi, riwayat Aisyah tidak mahfuz, ini tidak terpelihara, tetapi Al-Zahabi menganggapnya sebagai riwayat yang sahih. Hanya Al-Baihaqi yang mengatakan bahawa riwayat ini mengandung illah mursal. Sebuah riwayat mursal dari Urwah juga menyatakan bahawa peristiwa itu terjadi 6 bulan sesudah Perang Badar. Jadi, adapun riwayat kedua, ada khilaf. Ada yang mengatakan sahih, kebanyakannya lah. Tapi Imam Baihaqi saja yang mengatakan dia tidak mahfuz. Ini kalau tidak mahfuz maknanya dia bersalahan dengan riwayat-riwayat lain. Kalau bagaimanapun daripada sudut sanadnya ni, biasanya daripada sudut sanad. Walau bagaimanapun, ia dua-dua riwayat ini dan campur dengan satu riwayat lagi daripada Urwah mengatakan bahawa ia berlaku setelah Perang Badar. Itu yang kita nak tetapkan sini. Jadi ada detail sikit, 6 bulan setelah Perang Badar. Baik Al-Baihaqi mengutip riwayat lain dari Urwah yang menyatakan bahawa peristiwa itu terjadi pada bulan Muharram tahun ketiga Hijrah. Ini cocok dengan riwayat yang pertama kerana Perang Badar terjadi pada tanggal 17 Ramadhan tahun kedua Hijrah. Jadi dah hampir Ramadhan, dah hampir dengan apa? Dengan akhir tahun. Al-Baihaqi juga mengutip hal itu dari Musa bin Uqbah. Urwah adalah seorang tabi'in senior dan Musa bin Uqbah adalah seorang tabi'in junior. Inilah yang menjadi masalah. Seandainya tidak seperti itu, nescaya riwayat ini meningkat menjadi riwayat yang hasan. Jadi dia tak jumpa. Mungkin dia tak jumpa, jadi mungkin ada kelemahan di situ. Kalau tidak, dia adalah riwayat yang hasan. Sementara menurut Ibn Ishaq, peristiwa tersebut terjadi pada tahun ke-4 Hijrah. Ya, biasalah, riwayat Ibn Ishaq selalu riwayat yang paling lemah. Disebutkan oleh Al-Waqidi dan Ibn Sa'ad tanpa isnad lagi. Lagilah lemah, bisa tak ada isnad. Jadi kalau nak diterima, kita kena periksa riwayat-riwayat lain. Ada tak menyokongnya ataupun tidak. Jadi kata riwayat-riwayat lain pula yang tak ada sanad, peristiwa itu terjadi pada bulan Rabiul Awal 37 bulan sesudah Hijrah. Setahun je. 36, 3 tahun lah. Jadi ini hampir sama lah semua maknanya selama bahawa ia berlaku selepas Perang Badar. Sebagian besar penulis sirah cenderung kepada Ibn Ishaq dalam menentukan waktu pengusiran. Ini Bani Qura, Bani Nadir ini. Ibn Qayyim menyatakan bahawa Az-Zuhri ragu-ragu atau melakukan kesalahan ketika menyebutkan bahawa peristiwa itu terjadi 6 bulan setelah Perang Badar. Dia yakin bahawa peristiwa itu terjadi setelah Perang Uhud. Ini berarti dia cenderung pada riwayat sebagian besar ulama sirah dan Al-Maghazi. Kita tahu riwayat Az-Zuhri, riwayat hadis yang sahih itu semua kata lepas Perang Badar. Yang lain kata lepas 3 Hijrah. Ada 4 Hijrah, ini lepas Perang Uhud. Kebanyakan ulama sirah kata dia lepas Perang Uhud. Baik, menurut Ibn Hajar, riwayat yang disebutkan oleh Abdul Rahman bin Abdullah bin Ka'ab lebih kuat daripada riwayat yang disebutkan oleh Ibn Ishaq dari segi kesahihan hadis. Ibn Hajar memang ahli hadis. Jadi yang lebih sahih adalah selepas 2 Hijrah, selepas Perang Badar. Tapi dia juga berpendapat bahawa kalau benar yang menjadi alasan pengusiran Bani Nadir terkait dengan kisah tebusan 2 korban pembunuhan orang Amiri, maka kita harus berpegang pada pendapat Ibn Ishaq. Kerana berdasarkan kesepakatan para ulama, peristiwa Bi'r Ma'unah itu terjadi setelah Perang Uhud. Jadi ada cerita tentang ini nanti, bahawa Nabi SAW dipanggil untuk membayar ataupun meminta bayaran daripada Bani Nadir tentang 2 orang yang terbunuh dalam peperangan Bi'r Ma'unah. Jadi oleh kerana ketika pertemuan itu terdapat tanda-tanda bahawa mereka berkhianat, maka terjadilah selepas itu apa? Pengepungan Bani Nadir dan diusir. Jadi kalau itulah sebabnya, maka ia berlaku selepas Perang Uhud. Sebab Bi'r Ma'unah berlaku lepas Perang Uhud. Tapi dalam sudut hadis yang sahih, riwayat yang sahih daripada Zuhri dan lain-lain lagi mengatakan dia berlaku pada 2 atau selepas 2 Hijrah, sebelum Perang Uhud, selepas Perang Badar. Menurut beberapa riwayat atas, firman Allah Ta'ala surah Al-Ma'idah ayat 11, iaitu hai orang-orang beriman, ingatlah kamu akan nikmat Allah. Ya ayyuhallazina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum idh hamma qaumun an yabsutu ilaikum aydiyahum fakaffa aydiyahum 'ankum wattaqullaha wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. ingatlah nikmat Allah atas kamu di waktu satu kaum bermaksud hendak memanjangkan tangannya kepada kamu, yakni berbuat jahat. Maka Allah menahan tangan mereka dari kamu. Bertakwalah kepada Allah dan hanya kepada Allah sajalah orang-orang mukmin itu harus bertawakal. Ini diturunkan menyinggung tentang orang-orang Yahudi Bani Nadir ketika mereka bermaksud ingin membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah menyelamatkan beliau sebagai nikmat darinya. Jadi kata riwayat-riwayat tentang sebab turun ayat ini, Allah SWT memberi nikmat atas umat Islam adalah apabila orang Yahudi nak panjangkan tangannya nak membunuh Nabi SAW, Allah selamatkan. Baik, tetapi azab-azab tersebut lemah, da'if. Namun kerana satu sama lain saling menguatkan, maka layak untuk dijadikan sebagai hujjah. Akar-akar tersebut menguatkan pendapat Ibnu Ishaq, iaitu berlaku selepas Perang Uhud. Baik, pertanyaan besar yang belum terjawab ialah bilakah pengusiran terhadap Bani Nadir berakhir? Bermula satu hal, bila dia berakhir? Ibnu Hajar sendiri tidak boleh menjawab dengan tegas. Meskipun dia mempunyai dalil yang sahih, dia menerima pendapat Ibnu Ishaq. Berkebelakangan diketahui bahawa alasan ketidakmantapan Ibnu Hajar kerana riwayat-riwayat yang mendukung pendapat Ibnu Ishaq semuanya dhaif. Tapi dari segi makna nampak kuat. Itu dia. Jadi ini antara permasalahannya. Jadi yang penting kita dapat gambaran bahawa berlaku kemungkinan besar setelah dihalaunya Bani Qainuqa'. Dan Bani Qainuqa' dihalau selepas Perang Badar. Cuma khilaf dia bila lepas Perang Badar ke ataupun lepas Perang Uhud. Baik, latar belakang pengusiran Bani Nadir. Beberapa sumber menyebutkan dua alasan yang menjadi latar belakang peristiwa pengusiran tersebut, iaitu berupaya upaya pembunuhan terhadap Rasulullah SAW. Jadi ada dua sebab yang diriwayatkan. Jadi mana satu yang betul ataupun dua-dua betul, hanya akan dibahaskan. Yang pertama adalah ada usaha nak bunuh Rasul SAW setelah Perang Badar kedua. Baik, yang kedua adalah upaya pembunuhan tersebut dicatat oleh beberapa sumber sejarah. Setelah orang-orang kafir Quraisy menulis surat kepada Bani Nadir yang berisi ancaman akan memerangi mereka jika sampai menolak membunuh Rasulullah SAW, permintaan itu dipenuhi oleh Bani Nadir. Mereka bermaksud hendak menjebak beliau. Jadi mereka didesak oleh Quraisy untuk bunuh Rasulullah SAW. Kalau tidak, mereka yang kena bunuh oleh Quraisy. Oleh kerana itu, mereka lalu mengirimkan kurier untuk menemui Rasulullah SAW, utusan, dan meminta agar beliau bersama 30 orang sahabatnya menemui mereka di suatu tempat. Mereka berjanji keluar dengan membawa jumlah yang sama, terdiri dari para pendeta mereka yang katanya ingin mendengarkan saranan beliau. Jika para pendeta itu membenarkan beliau, yakni dakwahnya, maka seluruh orang Yahudi akan beriman. Ketika posisi kedua belah pihak sudah berdekatan, pihak orang Yahudi mengajukan usul kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar beliau bersama 3 orang sahabatnya bertemu dengan 3 orang pendeta mereka. Jika beliau dapat meyakinkan ketiga pendeta tersebut, orang-orang Bani Nadir akan beriman. Padahal ketiga pendeta tersebut sudah menyimpan rencana yang busuk, iaitu nak bunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal seorang wanita dari mereka membocorkan rahsia mereka kepada saudaranya yang Muslim. Cerita macam mana dapat tahu? Jadi seorang wanita daripada orang Yahudi membocorkan rahsia mereka kepada saudaranya yang Muslim. Atas informasi yang cepat dari orang Muslim tersebut, Rasulullah SAW segera pulang dan tidak jadi menemui mereka. Selanjutnya beliau mengepung mereka dengan satu batalion pasukan. Setelah digempur habis-habisan, akhirnya mereka menyerah. Pasukan kaum muslimin berhasil mengusir mereka dengan diperbolehkan mereka membawa unta-unta berikut muatannya, kecuali senjata. Mereka lalu pulang sampai ke pintu rumah masing-masing. Dalam isnad riwayat ini terdapat tokoh-tokoh perawi yang thiqah, thiqah maknanya dipercayai. Namun ada salah seorang perawi dari sahabat yang tidak diketahui namanya. Dan itu tidak menjadi masalah. Bagaimana kita terangkan, semua sahabat dipercayai. Baik, upaya pembunuhan. Jadi ini ada dalam, kalau dalam footnote dia, ada dalam kitab-kitab sunan, Sunan Abu Daud, dalam Mustadrak Al-Hakim. Jadi upaya pembunuhan itu riwayat pertama. Upaya pembunuhan kedua adalah seperti yang diriwayatkan Ibnu Ishaq dan diikuti oleh sebagian besar penulis sirah. Riwayat kedua daripada Ibnu Ishaq. Intinya bahawa pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui Bani Nadir dengan maksud meminta bantuan membayar tebusan bagi dua orang Bani Amir yang dibunuh secara tidak sengaja oleh Amr bin Umayyah Az-Zamri setelah peristiwa di Bir Mu'anah. Ketika beliau sedang duduk bersandar di dinding milik Bani Nadir, mereka sudah bertekad hendak menghabisi beliau dengan menjatuhkan sebuah batu besar kepada beliau. Namun begitu mendengar khabar lewat wahyu. Jadi ini dapat tahu dan melalui wahyu. Beliau bergegas pulang ke Madinah. Selanjutnya beliau menyuruh untuk mengepung mereka. Setelah dikepung selama 6 hari 6 malam, akhirnya mereka menyerah. Dan oleh beliau mereka masih diberi kemurahan membawa unta-unta mereka dan muatannya. Jadi peristiwa kedua ni sama juga, semua dua-dua adalah sebabnya, isinya adalah mereka orang Yahudi ni nak bunuh Nabi SAW. Right? Cuma cara mereka jebak, ini trik Nabi SAW itu je yang berbeza. Satu dia konon nak apa ni, ajak dakwah dengan orang penita-penita Yahudi. Kalau Yahudi penita-penita terima, semua orang Yahudi masuk Islam. Right? Kemudian tak jadi sebab apa? Ada orang kasih tahu. Jadi Nabi SAW pun tinggalkan tempat tu. Riwayat kedua, ceritanya adalah nak apa? Nak berbincang tentang bayaran pampasan orang yang terbunuh tak sengaja tu selepas keperangan Bi'ir Ma'unah. Tapi rupa-rupa mereka ada simpan rencana nak campak batu daripada atas rumah, atas bangunan, ke atas Nabi SAW. Dan Nabi SAW tahu, dapat dapat tahu melalui wahyu, dan Nabi SAW tinggalkan tempat tu. Jadi lepas Nabi SAW kepung Bani Nadir. Jadi itu detail yang itu yang berbeza. Tapi kedua-duanya mengandungi maksud mereka nak bunuh Rasul SAW. Assassinate. Jadi apa hukumnya kat mana-mana negeri pun orang nak cuba nak assassinate presiden, raja, semua tu yang akan dibunuh sebenarnya. Tapi Nabi SAW tak bunuh. Kira bagus tu. Nabi SAW tepung dan halau. Itu satu pengkhianatan daripada orang-orang Yahudi. Tapi riwayat kedua ini dalam sanadnya mauquf pada Yazid bin Rauman, salah seorang tabi'in junior. Tetapi riwayat ini menjadi kuat kerana diikuti oleh riwayat Urwah bin Zubair dalam kitab Al-Maghazinya Uqbah bin Musa. Jadi ada, dia lemah tapi dikuatkan oleh riwayat lain. Musa bin Uqbah, penulis kitab Al-Maghazi, menambahkan apa yang diriwayatkan Ibnu Ishaq tersebut dengan mengatakan Bani Nadir ditekan dan ditipu oleh kaum Quraisy supaya membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun hasil yang mereka dapatkan justru adalah rasa malu dan terhina. Jadi Yahudi buat gitu pun ada sebab tekanan daripada orang Quraisy. Kalau tidak sendiri pun mereka tak berani daripada tekanan. Tapi mereka pun memang kalau boleh nak hapuskan Nabi SAW juga. Bukan maknanya orang baik sangat, terpaksa tak ada. Dia mana betul tak? Uqbah bin Musa ataupun Musa bin Uqbah? Oh, tengok dalam bahasa Arab ni. Musa bin Uqbah. Musa bin Uqbah, dia ada kitab kan, Maghazi. Dia ada kitab yang lama juga, menulis tentang apa ni, sirah dan peperangan. Okay, jadi itu berkenaan dengan apa? Dengan sebab Nabi SAW mengepung Bani Nadir. Saya teruskan lagi. Meskipun sanad riwayat Abdul Razzaq lebih kuat daripada sanad riwayat Ibnu Ishaq, tetapi riwayat Ibnu Ishaq lah yang diterima oleh para penulis sirah. Kedua riwayat tersebut menceritakan tentang pengepungan yang dilakukan oleh kaum muslimin terhadap Bani Nadir sebagai balasan atas rencana mereka yang ingin membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang penting adalah dia menceritakan tentang pengepungan. Kenapa dikepung Bani Nadir? Sebab balasan atas rencana mereka nak bunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang untuk Banu Qainuqah, mereka tak ada kisah dia nak bunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka mengacau dan sebagainya. Dan mereka mengangkuk dan tunjuk apa tu permusuhan. Yang ini mereka memang nak bunuh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, sementara riwayat Musa bin Uqbah tidak menyebut secara konkret kapan orang-orang Yahudi melakukan berbagai tindakan provokatif untuk melawan kaum muslimin. Yang jelas dalam perang Uhud mereka menekan pasukan musyrikin agar membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka juga membantu Abu Sufyan dalam perang Sawiq di Madinah yang menyebabkan kaum muslimin mengusir Abu Sufyan. Sebagai seorang penyair, Ka'ab bin al-Ashraf selalu membacakan bait-bait syair yang isinya memberi semangat dan menyerukan kepada kaum Quraisy untuk terus-menerus memerangi kaum muslimin. Barangkali itulah yang diisyaratkan dalam riwayat Musa bin Uqbah, sehingga apa yang dituturkannya merupakan isyarat buruknya hubungan antara kaum muslimin dengan Bani Nadir yang berakhir pada upaya penipuan serta kecurangan. Itulah yang menjadi penyebab langsung kenapa mereka sampai diusir, sehingga mengakibatkan timbulnya serangkaian tindakan permusuhan dari mereka. Jadi nak cerita kat sini bukan hanya sebab mereka, satu insiden tu saja mereka kena apa? Mereka kena usir. Tapi ada lagi provokatif daripada orang-orang Bani Nadir ini terhadap Nabi SAW dan orang-orang Islam secara umumnya. Cuma tak disebutkan secara detail, itu saja. Jadi memang layaklah mereka dihukum dengan hukuman tersebut. Baik, seterusnya, peringatan pengusiran Rasulullah SAW kepada Bani Nadir. Dari segi hadis, tidak ada riwayat sahih yang menunjukkan adanya peringatan pengusiran Rasulullah SAW kepada Bani Nadir. Peringatan pengusiran mereka ditetapkan berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan Abdullah bin Umar radhiyallahu an. Al-Waqidi dan Ibnu Sa'ad menuturkan tanpa isnad adanya peringatan pengusiran kepada mereka itu. Ini kasih warning dululah. Disebutkan bahawa Rasulullah SAW meminta mereka segera keluar meninggalkan Madinah dalam tempoh 10 hari. Siapa yang masih terlihat ketika lewat batas waktu itu, maka akan dipukul tengkuknya, ini akan dibunuh. Jadi dalam masa 10 hari kena kosongkan, kena keluar daripada kampung mereka. Abdullah bin Ubay bin Salul memujuk mereka agar menolak permintaan tersebut. Dia berjanji akan membantu mereka. Dikarenakan mereka keras kepala tidak mahu keluar, maka kaum muslimin mengepung mereka. Jadi kalau riwayat-riwayat ini betul, maknanya bukan serta-merta Nabi SAW apa, selepas nak usaha nak bunuh dia, tak jadi tu, dia terus kepung. Ada peringatan dahulu. Ada dua riwayat dengan isnad. Baik, jadi riwayat ini memang sahih dalam Sahih Al-Bukhari. Jadi memang Nabi SAW dia kasih peringatan dahulu agar mereka keluar daripada kampung halaman mereka dalam masa 10 hari. Ada dua riwayat dengan isnad yang sama-sama mauquf pada Urwah bin Musa dan pada Musa bin Uqbah. Ini Musa bin Uqbah kalau kita dengar maknanya dia pengarang kitab Maghazi, yang menerangkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi peringatan pengusiran kepada Bani Nadir. So dalam kitab sirah pun ada. Sebahagian besar kitab sirah memuat hadis tentang peringatan pengusiran kepada Bani Nadir tanpa isnad. Kendati pun sikap orang-orang munafik hanya disinggung oleh riwayat-riwayat dhaif yang tidak boleh dijadikan hujah, tetapi hal itu boleh ditetapkan berdasarkan keterangan dalam surah Al-Hasyr yang menurut sumber-sumber sahih firman Allah tersebut diturunkan tentang Bani Nadir. Jadi cerita pengusiran orang-orang Yahudi ini memang ada kat dalam mana? Ada dalam satu surah Al-Quran, iaitu suratul Hasyr. Tapi untuk kaum mana satu, kebanyakan ulama tafsir kata dia adalah ayat itu diturunkan bertentangan dengan ataupun menceritakan tentang Bani Nadir, pengusiran Bani Nadir. Iaitu Ishaq bin Hulillah Sir. Subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim walladhi akhrajal ladina kafaru min ahli kitabi min diyarihim li awwal hasyr ma zanantum ay yakhruju wa zannu annahum mani'atuhum husunuhum min Allah fa atahumullahu min haythu lam yahtasibu wa qadhafa fi qulubihim ar-ru'b yukhribuna buyutahum bi aydihim wa aydil mu'minin fa'tabiru ya ulil absar. Jadi bertasbih kepada Allah SWT, apa-apa yang ada di langit dan di bumi, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana, dialah ini Allah ni yang mengeluarkan orang-orang kafir daripada Ahlul Kitab. Jadi Ahlul Kitab maksud di sini kat Madinah adalah Yahudi, daripada rumah-rumah mereka di awalil hasyir, pada pengumpulan yang pertama atau pengusiran yang pertama. Kamu tidak menyangka bahawa mereka akan keluar, dan kamu menyangka, dan mereka sendiri menyangka bahawa apa dipanggil tu, fortress mereka tu akan menghalang mereka daripada siksaan Allah SWT. Maka fa'atahumullahu min haythu lam yahtasibu, maka Allah mengazab mereka daripada yang mereka tak sangkakan, dan Allah SWT campakkan dalam hati-hati mereka ketakutan. Sebenarnya mereka lari kerana takut, sehingga kan yukhribuna buyutahum bi'aidihim wa aidil mu'minin, mereka merobohkan rumah-rumah mereka dengan tangan mereka sendiri dan tangan orang-orang beriman. Maka fa'tabiru, ambillah peringatan wahai orang-orang yang berakal. Itu adalah kenaan dengan Bani Nadir kata ulama. Kita teruskan. Pengepungan Bani Nadir dan perjanjian pengusiran mereka. Sebuah riwayat sahih menyatakan bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim satu batalion pasukan berkuda kaum muslimin untuk mengepung Bani Nadir. Beliau bersabda kepada mereka, sesungguhnya kalian tidak akan merasa aman di sisiku kecuali jika kalian membuat perjanjian denganku. Mereka menolak membuat perjanjian. Maka pada hari itu juga beliau dan kaum muslimin memerangi mereka. Ini dalam riwayat sahih. Maka esoknya beliau membawa satu batalion pasukan berkuda, membawa menemui Bani Quraizah. Beliau juga mengajak mereka untuk membuat perjanjian dengan beliau. Dikarenakan mereka mau membuat perjanjian, siapa mereka ni? Quraizah buat perjanjian. Tapi Bani Nadir tak mau. Beliau lalu meninggalkan mereka dan kembali menemui Bani Nadir. Setelah digempur habis-habisan, akhirnya mereka menyerah dan diusir dengan diperbolehkan membawa unta-unta mereka berikut muatannya kecuali senjata. Dengan membawa barang-barang yang diangkut oleh kawanan unta, mereka pulang ke kampung halaman mereka. Setelah mereka merobohkan rumah-rumah mereka, kayu-kayunya mereka angkut untuk dibawa pergi. Itulah orang Yahudi ya. Dengan rumah sendiri dia robohkan sama orang pakai. Sekarang dia robohkan rumah orang. Ya. Baik. Berdasarkan nas Al-Quran dan hadis, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat terjadi pengepungan tersebut membakar dan menebang pohon-pohon kurma milik Bani Nadir. Dalam pengepungan tu ada clashes lah kita katakan. Jadi ada pohon-pohon yang ditebang oleh orang-orang Islam dan ada yang dibakar. Sebagaimana dalam Quran dan hadis. Quran sambung lagi surah tu, maqata'tum min linati naw taraktum muhaqa'imatan ala usuliha fa bi idznillahi wa liyukhzil fasiqin. Tidaklah pohon yang kamu putus, apa ni, kamu tebang ataupun yang kamu tinggalkan melainkan dengan izin Allah SWT. Perangan dibolehkan. Wa liyukhzil fasiqin, untuk apa ni, memberi kehinaan, memalukan orang-orang apa, orang-orang fasik, yakni orang-orang Yahudi. Berdasarkan perjanjian pengusiran, darah orang-orang Yahudi akan dilindungi. Ya, perjanjian apa? Pengusiran. Ini bukan perjanjian perdamaian. Perjanjian apa? Pengusiran. Kalau kamu keluar, kamu akan selamat, tak dibunuh. Jadi mereka diusir dari kampung halaman mereka dan diperbolehkan membawa unta-unta mereka berikut dan beserta muatannya yang terdiri berbagai jenis harta kecuali senjata yang harus mereka tinggalkan untuk kaum muslimin. Dan ini satu, kita katakan satu hukum yang ringan nak ikutkan pada Bani Nadir yang nak bunuh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini lihat eh. Cuma senjata je apa diambil, itu logik lah. Kalau senjata kasih pada mereka, orang datang balik eh. Dan riwayat-riwayat sahih menyatakan bahawa mereka diusir ke mana? Ke negeri Syam. Bukan kata masih boleh tinggal dekat apa ni, kawasan Hijaz lagi. Tak boleh, terus kena halau sampai negeri Syam, tempat asal mereka, orang-orang Yahudi. Dan penuturan Ibnu Sa'ad, Ibnu Sa'ad ada kitab dia, bahawa mereka disuruh pergi ke Khaybar. Jadi ada dua riwayat sini. Ada kata, riwayat sahih kata mereka dihalau ke negeri Syam. Ada orang kata pula dihalau ke Khaybar. Khaybar masih daerah apa? Daerah Hijaz, masih dekat dengan Madinah. Jadi ada dua pendapat, maka kita boleh kompromikan dengan pengertian bahawa para pemimpin mereka seperti Huyai bin Akhtab, Salam bin Abu Al-Haqiq, Kinanah bin Rabi' dan yang lain menuju ke Khaybar. Ketua-ketua pergi Khaybar, sementara sebahagian besar mereka menuju ke Syam. Riwayat Ibnu Sa'ad yang tanpa isnad memang dhaif, akan tetapi riwayat ini diperkuat oleh peristiwa-peristiwa susulan yang ditetapkan berdasarkan riwayat-riwayat yang kuat. Contohnya Bani Nadir itu ikut bertempur dalam perang Khaybar. Terbunuhnya Kinanah, ditahannya Sofiyah dan selamatnya Salam ibn Abil Hatib. So maknanya mereka ni adalah asal Bani Nadir, tapi mereka ni kat mana kita jumpa nama-nama dia? Kat Khaybar. Kalau betul kat Syam, dah tak ada cerita lagi. Ha, dan ini riwayat al-Sahih. Dan riwayat al-Sahih pula kata mereka kat Syam. Jadi macam tu, dulu ada. Ada yang pergi Syam, kebanyakannya lah orang biasa pergi Syam. Betul-betul masih lagi di, apa ni, berpindah hanya di Khaybar saja. Ditahannya Sofiyah. Sofiyah ni, itulah yang bakal jadi isteri Rasulullah SAW. Kompromi juga bisa atau boleh dilakukan dengan pengertian bahawa mereka diusir ke Syam dan sebagian mereka masih menetap di Khaybar seperti yang dikatakan oleh Ibnu Ishaq. Jadi kita lihat banyak perkara yang datang dari Ibnu Ishaq ni, lemah-lemah lah, banyak lemah. Dari perawi yang lemah. Tetapi episod konten ni banyak pula dia betul. Satu nak tolak 100% pun tak boleh. Kena lihat semuanya. Ini kita tak mampu nak buat lah, nak kaji ni semua, memang leceh. Dia kasihkan kita kat sini semua summary. Lepas tu kadang-kadang macam pelik-pelik juga pasal kita tak baca riwayat dia kan. Tapi kalau keluar riwayat dia, kita pula tak boleh tahan. Jadi sekurang-kurangnya kita nampak juga eh. Kita baca pelan-pelan ni. Saya komen sikit-sikit. Kadang kita baca berapa kali baru faham ni. Okay, ada dua orang dari Bani Nadir yang masuk Islam sehingga harta mereka dilindungi. Mereka adalah Ya'min bin Umar bin Ka'ab dan Abu Sa'ad bin Wahab. Jadi ada Yahudi masuk Islam. Jadi kalau dia masuk Islam, mereka kena halau tak? Tak kena halau lah. Dia jadi Islam kan? Harta mereka pun tak apa, tak diambil. Ini riwayat lah. Harta dan ladang pohon kurma milik Bani Nadir yang lain lah, berdasarkan nas Al-Quran adalah khusus bagi Rasulullah SAW. Itu ada dalam surah Al-Hasyr tu juga. Jadi surah Al-Hasyr penting lah, menerangkan tentang peristiwa Bani Nadir ni. Jadi wa ma afa Allahu ala rasulihi, atas rasulnya. Jadi khas untuk Rasulullah SAW. Rasulullah SAW berhak nak buat apa, tapi Nabi SAW tak ambil untuk dirinya sendiri. Dia kasih-kasih pada sahabat-sahabat yang perlukan. Setelah sebahagian digunakan untuk memberi nafkah keluarga selama setahun, yang Nabi SAW cuma ambil adalah nafkah keluarganya selama setahun. Sisanya beliau gunakan untuk membeli senjata dan perlengkapan-perlengkapan perang pada jalan Allah. Jadi beli senjata perlu. Pasal ni zaman apa ni? Zaman perang. dan aku juga perlengkapan perubahan senjata pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini terdapat dalam hadis Bukhari dan apa dan lain-lain lagi. Ini memang hadis yang sahih. Sebab tu ulama ada membahaskan tentang apa ni perbuatan Nabi SAW. Dia ambil makanan ataupun supply lah untuk ahli keluarganya selama berapa? Selama setahun, 12 bulan. Dan Nabi SAW, kita tahu orang yang paling zuhud, paling bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dia simpankan stok setahun punya supply. So itu menunjukkan bahawa kita apa ni, kita bersiap ataupun apa tu, bersiap untuk hari muka tu, tak menafikan, tak menafikan tawakal, tak menafikan tawakal. Bukan seperti sebagian orang, tawakal tu maknanya apa, dapat 100 belanja, nanti besok kita tunggulah duit macam mana. Macam burung, burung ada simpan makan tak? Tak ada. Jadi dia keluar pagi-pagi perut dia kosong terus. Tapi dia cari mana dia boleh makan pun dia tak tahu. Dia pergi-pergi cari, mesti jumpa punya. Mesti jumpa. Tak ada burung tak dapat makan. Ada? Tak ada. Semua dapat. Mana punya lubang, mana tanah dia dapat. Sebab dia cari. Dia bertawakal Allah. Dan dia balik kenyang. Petang-petang kenyang. Itu antara hadis yang Ibnu Rajab rahimahullah masukkan sebagai tambahan dalam kitab apa? Hadis 40. Kalau kamu bertawakal ala Allah, hatta tawakuli, sebenar-benar tawakal, kamu akan diberi rezeki sebagaimana burung-burung diberi rezeki. Dia keluar pagi-pagi kosong perut dia, dia balik petang-petang kenyang. Mesti dapat rezeki kalau betul-betul tawakal kepada Allah SWT. Tapi tak apa maknanya bertawakal tu macam burung betul-betul lah. Maknanya apa? Tak buat siap-siap sedia dan sebagainya. Cuma maksud kat sini tawakal dalam apa? Dalam hati. Rezeki datang dari Allah SWT. Jadi Nabi SAW simpan setahun apa ni, makanan setahun untuk ahli keluarganya. Yang lain dia buat beli senjata. Adapun tanah Bani Nadir, beliau bagi-bagikan kepada kaum muhajirin. Ini faedahnya. Kan kita tahu orang-orang muhajirin ada yang susah. Kebanyakan je lah susah. Tinggal dekat sofa, dekat masjid apa semuanya. Tinggal dekat rumah kawan, ya, apa ni, ansar. Jadi bila ada tanah ni, bagikan kepada mereka. Menunjukkan bahawa bukan satu sunnah duduk tinggal dekat sofa. Tak ada apa special ni dekat kan sofa dan jadi ahli sofa atau ahli sofi lah. Jadi semua ada tempat untuk orang yang memerlukan. Mereka ada tanah, mereka kita pindah. Boleh ya? Tapi macam mana pun tinggal di masjid lah. Kalau perlu, tidak tinggal di masjid, duduk di masjid, tidur di masjid. Lagi baik daripada tinggal dan tidur di mana? Di kuburan. Ada orang tinggal kat kubur miskin. Kalau pergi masjid, kubur dia, orang tinggal. Sebab ada kubur-kubur yang sedap, orang buat rumah kat situ. Apa hukum tinggal kat kubur? Haram, enam dosa. Mana boleh tinggal kat tuan kubur? Filipin pun sama. Filipin tak tahu orang Islam. Nah, ini orang Islam tau kat Mesir sampai sekarang. Jadi kencing dia lah apa semuanya. Satu isteri pun kat kubur. Macam mana orang tu? Kata dah tentu nak semayang semua kat situ. Macam mana lah kita orang-orang Islam jauh daripada apa? Daripada ajaran Islam. Macam mana nak menang? Baik. Dari kaum Ansar hanya dua orang saja yang mendapat jatah. Jatah saya rasa maksudkan apa? Bahagian. Yakni Sahal bin Hanif dan Abu Dajanah. Abu Dajanah atau Dujanah ataupun Samak bin Khashar nama dia. Kerana mereka memang sangat memerlukannya. Sahal bin Hanif ni kalau ingat nama dia, nama dia penting. Cerita dia sampai lepas wafatnya Rasulullah SAW, sampai pada fitnah pada zaman Uthman, pada zaman Ali radhiyallahu an, nama Sahal bin Hanif ni penting. Dan dia juga ada waktu Hudaibiyah. Di antara yang riwayatkan hadis-hadis tentang fitnah. Dia banyak nasihatkan para sahabat, jangan masuk, jangan perang antara satu dengan lain. Baik, kita teruskan. Peristiwa pengusiran Bani Nadir tak pelak ataupun telah memecah belah kekuatan orang-orang Yahudi dan orang-orang munafik di Madinah, iaitu ketika kaum Bani Quraizah bersedia mengadakan perjanjian baru dengan kaum Muslimin saat pengepungan Bani Nadir. Jadi yang tinggal sekarang apa? Bani Quraizah. Kita tahu Bani Quraizah siang-siang dah apa ni? Dah buat perjanjian damai dulu. Kata dia pun kena macam apa? Bani Nadir. Jadi Bani Nadir kena usir, Bani Quraizah diselamatkan ataupun dibiarkan. Tapi persatuan orang Yahudi dah lemah. Okay. Bahkan Bani Quraizah ingin terus menjaga perjanjian tersebut sampai terjadinya peristiwa Perang Ahzab, Perang Khandaq. Orang-orang munafik ternyata gagal memenuhi janji mereka yang katanya akan membela Bani Nadir. Oleh kerana itulah orang-orang Yahudi kehilangan kepercayaan kepada mereka yang jelas-jelas telah mengingkari janji. Ini seolah-olah mengisyaratkan satu ayat dalam Al-Quran, dalam surah Al-Hasyr juga. Alam tara ila alladhina nafaqu yaquluna li ikhwanihim alladhina kafaru min ahli alkitabi la in ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum wa la nuti'u fikum ahadan abada wa in qutiltum lanansurannakum wallahu yashhadu innahum lakadhibun. Apakah tidak kau melihat orang-orang munafik berkata kepada ikhwan, saudara-saudara mereka, sahabat-sahabat mereka daripada ahlul kitab yang kafir, la in ukhrijtum, kalau kamu dikeluarkan, diusirkan daripada Madinah ni, lanakhrujanna ma'akum, kami akan keluar sama-sama. Wah, ni betul hidup semati. Siapa cakap? Orang-orang munafik daripada orang Arab cakap dengan orang Yahudi. Wa in qutiltum, kalau kamu diperangi, kami akan menolong kamu, lanansurannakum. Tapi Allah menyaksikan bahawa mereka tu berdusta. La in ukhriju la yakhrujuna ma'hum wa la in qutilu la yansurunahum wa la in nasaruhum la yawallunna al-adbara thumma la yunsarun la antum ashaddu rahbatan fi sudurihim min Allah dhalika bi annahum qaumun la yafqahun la yuqatilunakum jami'an illa fi qura muhassanatin aw min wara'i judur ba'suhum bainahum shadid tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta dhalika bi annahum qaumun la yaqilun. Jadi kalau mereka keluar, dikeluarkan, diorang tak keluar sama-sama. Kalau mereka perang, diperangi, mereka tak tolong. Kalau mereka tolong pun, mereka akan berpaling. Tumalah yang suara, mereka tak akan ditolong. Jadi Allah SWT terangkan sifat-sifat apa ni? Orang-orang munafik dan orang-orang Yahudi. Jadi akhirnya ayat tersebut katakan bahawa sebenarnya kamu, orang-orang beriman, lebih kat mereka asyadu rahbatan fi sudurihim min Allah. Mereka lebih takut pada orang beriman ni daripada apa? Daripada mereka takut dengan Allah SWT. Jadi macam mana-mana. So, ini isyarat bahawa dalam peperangan, askar-askar yang ada yang terus setelah peperangan tu mesti takut dengan Allah SWT lebih daripada takutkan musuh. Kalau mereka takut pada Allah SWT, musuh tu dah tak takut lagi. Mereka tak takut musuh. Tapi orang Yahudi mereka takut dengan senjata, kehebatan, apa ni, askar pahlawan-pahlawan orang Islam, sebab tu mereka kalah. Tasabuhum jami'an, kamu sangka mereka tu bersatu, tetapi sebenarnya hati-hati mereka tu terpecah belah. Qulubuhum syatta, sebab mereka ni orang-orang yang tak apa, tak mengerti. Baik, jadi di sini seolah-olah mengisyaratkan tentang apa ni, tentang kesatuan orang-orang Yahudi dan orang munafik. Jadi orang Yahudi dah tak percaya lagi lah dengan orang-orang munafik ni. Setelah hengkangnya Bani Nadir ataupun dihalau Bani Nadir, Islam semakin kuat. Tanah mereka dibagi-bagikan kepada kaum muhajirin yang waktu itu masih menumpang di rumah-rumah kaum Ansar dan masih menggarap ladang-ladang milik mereka. Tekanan Bani Nadir kepada orang-orang musyrik Quraisy, rasa dengki rupanya masih terus hinggap di hati orang-orang Yahudi Bani Nadir, sehingga mendorong mereka menganjurkan orang-orang musyrik Quraisy untuk menyerang Madinah dalam Perang Khandaq. Mereka dah kena halau pun masih apa? Masih lagi nak apa? Nak memusuhi dan memerangi orang Islam. Jadi mereka mengajak orang-orang musyrik Quraisy di Mekah untuk serang Madinah dalam perang Khandaq, dan mereka janji mereka akan sama-sama apa? Joint forces. Hal itu diterangkan oleh beberapa riwayat dhaif, baik kerana isnadnya mursal atau munqati', atau salah seorang perawinya tidak dikenal. Secara keseluruhan, riwayat-riwayat tersebut layak dijadikan sebagai hujah kerana satu sama lain saling menguatkan. Bahkan isnad riwayat-riwayat tersebut sampai kepada Urwah ibn Zubair, Asim bin Umar bin Qatadah, Abdullah bin Abu Bakar, Sa'ad ibn Musayyab, dan Musa bin Uqbah. Sebagian riwayat-riwayat tersebut bahkan ada yang menyebutkan nama-nama para penganjur dari Bani Nadir tersebut. Menurut Ibn Ishaq, mereka adalah Salam ibn Abil Haqib al-Nadri, Kinanah bin Abil Haqib, semuanya al-Nadriyah, ini daripada Bani Nadir, dan ayah Huyai ibn al-Khattab, Huyai ibn al-Akhtab ibn Nadri. Inilah orang-orang yang pergi jumpa orang Quraisy Mekah, ajak mereka apa? Ajak mereka serang Madinah, dan mereka akan sama-sama dengan mereka. Baik. Pertempuran berikutnya, Bani Quraizah. Bilakah pertempuran ini terjadi? Yang ini senang sikit lah, sebab dia nas dia jelas. Pertempuran Bani Quraizah terjadi pada akhir bulan Zulkaidah dan awal bulan Zulhijjah tahun ke-5 Hijrah. Yang ini setelah pertempuran Khandaq. Pertempuran Khandaq itulah pertempuran Ahzab, yang terjadi pada bulan Syawal tahun ke-5 Hijrah. Ini beberapa bulan selepas itu, sebulan selepas itu, selepas perang Khandaq. Yang ini bukan beberapa bulan, selepas perang Khandaq terus apa ni? Perang Bani Quraizah. Sedangkan menurut Imam Malik dan Musa bin Uqbah, peristiwa perang Khandaq terjadi pada bulan Syawal tahun ke-4 Hijrah. Yang ini sebelum perang Khandaq. Demikian pendapat yang diyakini oleh Ibn Hazm. Mereka bertiga berpegang pada dalil sebuah hadis dari Abdullah bin Umar yang menyatakan bahawa menjelang perang Uhud, dia menyodorkan diri ingin ikut perang. Dikarenakan pada saat itu dia masih berusia 14 tahun, beliau belum memperbolehkannya sebab belum baligh. Dia kembali menyodorkan diri menjelang perang Khandaq, dan kerana usianya waktu itu sudah 15 tahun, beliau memperbolehkannya. So, ini dalil bahawa umur baligh itu adalah 15 tahun kalau belum keluar tanda-tanda baligh yang lain. Al-Baihaqi menjelaskan kemungkinan untuk mengkompromikan dua pendapat tersebut. Dia menyatakan bahawa pada hakikatnya tidak ada perbezaan di antara mereka, kerana yang dimaksudkan ialah setelah berjalan tahun ke-4 dan sebelum sempurna tahun ke-5. Biasalah ulama bila lihat riwayat beza-beza ni kan, dia cuba apa ni? Gabungkan. Orang yang kata yang tahun ke-5 tu memanglah tahun ke-5. Orang cakap tahun ke-4, oh, dia bila dah habis tahun ke-4 masuk tahun ke-5, sama jugalah lebih kurang. Okay. Tapi yang tahun ke-5 ni sebenarnya hujung-hujung tahun ke-5. Itu kena ingat. Baik. Az-Zuhri menegaskan bahawa peristiwa perang Khandaq terjadi 2 tahun sebelum perang Uhud. Dan semua sepakat kalau perang Uhud itu terjadi pada bulan Syawal tahun ke-3 Hijrah. Kalau terdapat, kecuali pendapat ulama yang mengatakan bahawa awal perhitungan tahun Hijrah dimulai bulan Muharram tahun berikutnya. Mereka tidak menghitung sisa bulan-bulan tahun Hijrah dari bulan Rabiul Awal sampai selesai, seperti yang dikutip oleh Al-Baihaqi. Dan itulah pendapat yang diikuti oleh Yaqub bin Sufyan. Pembahasan kira-kira tahun Hijrah pula, bahawa Perang Badar pertama dan Perang Uhud itu terjadi pada tahun ke-2 Hijrah. Ini pun pembahasan yang agak rumit sikit, cara nak kira tahun Hijrah. Dan kalau ikut cara macam ini kira, dia kata tahun kedua, dia kata tahun ketiga. Dan Perang Badar kedua terjadi pada bulan Syakban tahun ketiga Hijrah, dan Perang Khandaq terjadi pada bulan Syawal tahun ke-4 Hijrah. Ini jelas menyalahi pendapat majoritas ulama. Dan yang penting kat sini kita ambil yang jumhur ulama, kita kira semua bulan-bulan tersebut. Sebab menurut pendapat yang popular, sesungguhnya Umar radhiyallahu an menghitung awal tahun Hijrah dari bulan Muharram. Sementara menurut Imam Malik, hitungan awal tahun Hijrah itu dari bulan Rabiul Awal. Kita tahu Hijrah itu bukan berlaku pada Muharram, tapi pada Rabiul Awal. Tapi dikira daripada Muharram sebab apa? Kenapa Umar kira daripada Muharram? Sebab dia dah berazam nak lakukan hijrah tu, Nabi SAW dah azam daripada mula. Sebenarnya daripada Zulhijjah lah sikit, tapi masuk apa? Masuk Muharram. Hujung-hujung Zulhijjah musim haji tu pakai Muharram. Jadi dikira daripada situ, tak dikira daripada Rabiul Awal, tarikh hijrah tu sendiri. Jadi ada tiga versi pendapat, dan yang sahih ialah pendapat majoritas ulama bahawa peristiwa Perang Uhud itu terjadi pada bulan Syawal tahun ketiga hijrah, dan peristiwa Perang Khandaq juga terjadi pada bulan Syawal tahun kelima hijrah. Jadi bila kita tetapkan Perang Khandaq bila, kita baru boleh tetapkan Perang Bani Quraizah itu bila. Mengenai hadis Ibnu Umar, sudah dijawab oleh beberapa ulama, di antaranya Al-Baihaqi, bahawa ketika Ibnu Umar menyodorkan diri ingin ikut Perang Uhud, dia baru saja memasuki usia 14 tahun. Sementara ketika terjadi peristiwa Perang Ahzab, dia berusia 15 tahun, alias menjelang usia 16 tahun. Maknanya 15 tahun komplit nak masuk 6. Bukan maknanya baru nak masuk 15. Jadi itulah jarak dia. Ini masuk akal kerana sepulang orang-orang musyrikin dari Perang Uhud, mereka sudah menantang pasukan kaum muslimin untuk kembali bertemu di Badar pada tahun depan. Jadi tidak masuk akal kalau dikatakan bahawa mereka datang untuk mengepung Madinah setelah 2 bulan. Bukan eh? Terbalik kan? Nampak? Yang mula tu Badar, yang kedua waktunya Uhud. Kita yang sekarang ni, kita pembahasan kita ni tidak ikut apa tu chronological lah, tak ikut waktu. Dia cuma ikut apa? Ikut peristiwa Yahudi dulu. Lepas ni baru masuk apa? Peperangan, kita kata orang tu yang luar lah, di luar jihad, yang dinamakan jihad. Latar belakang terjadinya pertempuran Bani Quraizah. Latar belakang terjadinya pertempuran tidak lain kerana Bani Quraizah berani melanggar perjanjian yang sudah mereka sepakati bersama Nabi SAW. Hal itu berdasarkan keterangan beberapa riwayat yang secara keseluruhan dapat dijadikan sebagai hujah. Dianggap melanggar perjanjian kerana mereka mahu diprovokasi oleh Huyai bin Akhtab al-Nabri. Jadi yang cucuk Bani Quraizah ni adalah seorang daripada Bani Nadir, ketua Bani Nadir yang diusir kemarin tu, iaitu Huyai bin Akhtab al-Nabri. Dan bagi kaum muslimin yang telah mengepung sebanyak 10,000 pasukan Ahzab, hal itu jelas menjadi persoalan yang cukup serius. Disebutkan dalam sebuah riwayat yang sahih bahawa Nabi SAW mengutus Zubair ibn al-Awwam untuk mencari informasi tentang mereka. Jadi kita tahu bahawa Perang Khandaq tu, orang-orang Quraisy datang, semua geng-geng dia semua datang, orang Yahudi pun datang. Padahal Bani Quraizah kena sama-sama dengan orang Madinah untuk pertahankan Madinah ni, tidak. Dia dah apa? Dia dah side dengan sebelah sana. Ini tunjukkan bahawa dia dah langgar perjanjian. Dalam riwayat yang saya, Nabi SAW mengutus Zubair ibn al-Awwab radhiyallahu anhu untuk mencari informasi tentang mereka. Kemudian beliau juga mengutus Sa'ad bin Mu'ad dan Sa'ad bin Ubadah yang ditemani Abdullah bin Rawahah dan Khawwat bin Jubair untuk menyelidiki kebenaran berita yang tersiar mengenai pengkhianatan Bani Quraizah. Laporan mereka meyakinkan beliau bahawa berita tersebut memang benar, sehingga hal itu semakin membuat marah kaum muslimin. Riwayat ini dalam Sahih Al-Bukhari. Meskipun tanpa isnad, riwayat Ibn Ishaq pula dengan detail menguraikan tentang pengkhianatan dan pelanggaran janji dilakukan oleh Bani Quraizah. Dan hal itu juga diketengahkan oleh sebahagian besar penulis tentang sirah tanpa isnad. Biasa eh. Lalu kita jumpa daripada riwayat hadis macam ini, riwayat sirah macam ini. Riwayat sirah selalu detail lah. Selalu detail. Tapi masalahnya riwayat sirah tak ada lah. Tak ada sanad. Tapi asal cerita ada. Dua-dua sama. Jadi boleh tak diambil atau diterima. Untuk sirah boleh lah. Kalau dia tak terlampau teruk sangat. Baik. Musa bin Uqbah, perawi sirah juga, tanpa sanad, juga menuturkan riwayat yang menyatakan bahawa Bani Quraizah meminta Huyai bin Akhtab untuk memberi bantuan kepada mereka sebanyak 90 pasukan pilihan dari suku Quraisy dan Ghatafan, dengan janji bahawa mereka tidak akan meninggalkan Madinah sebelum berhasil menghabisi kaum muslimin di sana. Permintaan itu disetujui oleh Huyai sehingga mereka menyatakan terus terang untuk membatalkan perjanjian. Jadi Bani Quraizah pula yang minta Huyai Bani Nadir ni untuk apa ni, panggil elite forces daripada Quraisy dan Ghatafan. Ghatafan dekat dengan Mekah. 90 pasukan pilihan. Bukan sikit eh, banyak. Okay, Allah Ta'ala memerintahkan Nabi-Nya untuk memerangi Bani Quraizah sepulang beliau dari Perang Khandaq. Jadi Nabi SAW dapat wahyu. Dalam riwayat Nabi SAW belum lagi apa ni, letakkan, baru nak letakkan baju besi dia, baju perang dia. Jibril datang, kenapa kau letakkan pedang kau, sarung pedang? Nak tanggalkan pakaian besi. Ada lagi satu peperangan, bukan? Dengan Bani Quraizah. Soalan pun apa, panggil semua pergi di Bani Quraizah segera. Allah Ta'ala memerintahkan Nabi-Nya untuk memerangi Bani Quraizah sepulang beliau dari Perang Khandaq. Perintah tersebut oleh Nabi SAW lalu diteruskan kepada, tersampaikan kepada para sahabatnya. Beliau memberitahukan kepada mereka bahawa Allah Ta'ala sudah mengutus Jibril AS untuk membuat gempa di benteng pertahanan Bani Quraizah dan menimbulkan rasa takut di hati mereka. Beliau berpesan kepada para sahabat supaya melakukan solat di wilayah Bani Quraizah. Menurut riwayat Al-Bukhari, yang dimaksud adalah solat asar. Sementara daripada riwayat Muslim adalah, yang dimaksud adalah solat zuhur. Ini satu lagi masalah, asar ke zuhur. Tapi dua-dua sahih pula daripada Bukhari dan Muslim. Bila dia detail, dia berbeza-beza pula macam tu. Tapi jelaslah maksud dia adalah bersegera ke Bani Quraizah. Baik, ketika sudah tiba waktu asar, sebahagian mereka masih berada di jalanan, belum sampai lagi. Sebahagian mereka yang langsung solat bila masuk asar, dan sebahagian lagi ada yang menangguhkannya. Sebab Nabi SAW kata apa, jangan solat asar sampai kamu ke Bani Quraizah. Nabi SAW tidak mempersoalkan hal itu. Bahkan yang menangguhkannya baru melakukan solat asar setelah lewat malam, seperti yang dijelaskan oleh Ibn Ishaq. Walaupun dah sampai maghrib, ada baru nak solat asar. Sebab pegang teguh pada zahir perintah Nabi SAW, jangan solat asar sampai kamu berada di Bani Quraizah, walaupun lepas maghrib, walaupun lepas waktu lah. Tapi sebagian sahabat solat di tengah jalan. Nah, ini yang antara ulama kata apa, khilaf. Khilaf. Tetapi apa ni, kita katakan sahabat tak bergaduh dan Nabi SAW apa ni, menyetujui akan ijtihad para sahabat. Kalau itu boleh dengan nas yang sama, fahaman beza-beza, apalagi zaman kita, kita boleh khilaf dalam perkara yang tak jelas. Baik. Yang penting semuanya nak dapatkan kebenaran. Para ulama mencuba mengkompromikan riwayat Al-Bukhari. Sekarang nak bahaskan tentang solat zuhur ke solat asar. Biasalah eh, macam mana caranya macam ni. Dengan pengertian, sebahagian mereka mungkin sudah melakukan solat zuhur sebelum ada perintah Nabi, dan sebahagian belum melakukan solat zuhur. Sehingga yang belum melakukan solat zuhur disuruh agar jangan melakukannya, dan bagi yang sudah melakukan solat zuhur agar jangan melakukan solat asar. Atau barangkali mereka berangkat dalam dua gelombang, ini kemungkinan kedua. Sehingga untuk solat zuhur dikatakan kepada gelombang yang pertama, jangan solat zuhur lah, pasal ni first ni batch yang keluar, jangan solat zuhur sampai masuk Bani Quraizah. Jadi ada yang solat tengah jalan takut lepas asar, lepas zuhur tu, ada yang lambatkan sampai kat sana. Kalau tu ada batch yang kedua pergi, jangan solat asar. Ada dua kali cakap. Ini satu kompromi yang cantik ya. Nabi SAW sendiri ikut berangkat menghadapi Bani Quraizah. Beliau menyuruh Abdullah bin Ummi Maktum untuk menjaga Madinah. Sebenarnya dalam hal ini peperangan ni penatlah sebenarnya. Sebenarnya daripada pagi baru lawan dengan apa ni, perang Ahzab, 10,000 orang kepung Madinah. Berapa hari tu? Sampai Allah SWT utuskan angin yang amat kuat, cabut kemah-kemah mereka, mereka lagi ketakutan sampai balik negeri. Tak patah balik lagi. Dan lepas tu pagi-pagi, ini kalau zuhur lah waktu dia, dah kena pergi Bani Quraizah match. Apa ni, pengorbanan para para sahabat. Nabi SAW kata mereka buat. Nah, kemudian Nabi SAW menyuruh Abdullah bin Ummi Maktum untuk menjaga Madinah. Beliau ni adalah orang yang buta, dia memang tak boleh ikut perang. Jadi selalunya dia kena apa? Jadi imam jaga Madinah kalau Nabi SAW tak ada. Kendati pun keterangan ini tidak berdasarkan hadis yang sahih, tapi mudah untuk boleh diterima. Biasalah, memang dia biasa yang tukang apa, yang selalu jaga apa ni Madinah. Kadang-kadang Ali radhiyallahu anhu, kadang-kadang beliau. Terdapat beberapa atar mursal yang satu sama lain saling menguatkan sehingga statusnya meningkat menjadi sahih li ghairi, yang menyatakan bahawa Nabi SAW menyuruh Ali berada di depan dengan membawa bendera Islam. Jadi yang kat depan sekali adalah Ali radhiyallahu anhu. Hanya Ibnu Sa'ad saja yang menyebutkan tentang jumlah pasukan kaum muslimin dan jumlah kuda yang mereka bawa. Ibnu Sa'ad, kita tahu biasanya tak ada sanad. Menurutnya jumlah mereka sebanyak 3,000 orang pasukan dan kuda yang mereka bawa sebanyak 30 ekor. Ni bayangan je lah ramainya orang Islam ketika itu. Tapi 3,000 je. Yang tadi datang kepung 10,000. 10,000 kalah dengan apa? Dengan 3,000 balik. Allah SWT turunkan apa? Angin aja. Dah kalah. Dan kita tahu sebelum tu mereka korek hal. Korek khandak nak prepare apa ni. Diorang datang. Itu bukan kerja yang senang. Penat tu sebenarnya. Lepas tu dah perang lagi. Beberapa riwayat berselisih mengenai berapa lama Nabi SAW mengepung Bani Quraizah. Apakah 1 bulan, atau 25 hari, atau 15 hari, atau hanya 13 hari. Baik, ada macam-macam riwayat, note dia semua ada buku-buku dia. Baik, dalil yang paling kuat apa dia? Menunjukkan bahawa beliau mengepung mereka selama 25 hari. Sebahagian besar kitab-kitab Al-Maghazi juga menyebutkan seperti itu kerana mengikut pada riwayat Ibnu Ishaq. Banyak ikut riwayat Ibnu Ishaq dalam hal ini. Keberhasilan pengepungan dan kembalinya Bani Quraizah. Ketika kaum Bani Quraizah benar-benar merasa terseksa oleh pengepungan, mereka ingin menyerah dan mempersilakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan memutuskan nasib mereka. Tetapi ketika mereka meminta pertimbangan kepada Abu Lubabah Ibnul Munzir yang mempunyai hubungan dekat dengan mereka, dia orang Islam ni, dia mengatakan bahawa hal itu sama saja dengan bunuh diri. Jadi kaum Bani Quraizah kena kepung 1, 2 hari, 3 hari sampai 25 hari dah tak boleh tahan. Jadi mereka tanyakan kepada Abu Lubabah yang ada hubungan dengan mereka, tapi dia seorang sahabat. Macam mana kalau apa ni serahkan aja apa ni pada Nabi SAW untuk pertimbangkan nasib mereka. Abu Lubabah kata, kalau kau buat gitu kau macam bunuh diri. Bahawa Nabi SAW akan apa? Tak akan maafkan kamu. Jadi Abu Lubabah sebenarnya dah salah. Sebab apa? Dia dah cakap dahulu sebelum Nabi SAW cakap. Dia tak boleh cakap dulu. Baik, walaupun pandangan pun dia tak boleh cakap. Lagi-lagi dalam hal seperti ini. Seketika itu Abu Lubabah sedar bahawa ucapannya itu sama halnya mengkhianati Rasulullah SAW dan kaum muslimin. Dia merasa kecewa atas apa yang dia telah lakukan. Kemudian dia menuju Masjid Madinah dan mengikat dirinya pada sebuah tiang masjid. Dia bersumpah tidak akan melepaskan diri sebelum Allah mengampuni dosanya. Itu yang namakan tiang apa? Kak Raudhah tu tiang taubah. Dan sekarang ada tiang taubat. Masukkan ke sini adalah tiang taubat Abu Lubabah. Dia orang nak taubat semua sembahyang dua rakaat dekat apa? Dekat belakang tiang. Padahal tak ada kena-mengena dengan apa? Dengan taubat. Dia ada kisah aku pernah berlaku. Tapi mana-mana tempat awak nak sembahyang boleh. Boleh nampak tulisan dia tiang taubat. Sementara Bani Quraizah menerima untuk menyerahkan keputusan kepada Sa'ad bin Mu'az. Setelah 25 hari, mereka kata, okey, ada apa ni hukuman ataupun penghakiman terhadap mereka. Dan mereka setuju kalau menjadi hakim mereka itu siapa? Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu an. Kerana mereka yakin Sa'ad akan merasa iba, maknanya kesian kepada mereka, mengingatkan mereka adalah sekutu suku Aus, kaumnya Sa'ad bin Mu'az. Sebelum masuk Islam, mereka ni semua sekutu lah. Tapi ketika didatangkan Sa'ad, harus ditandu, yang ditunda lah akibat lengannya masih terluka terkena bidikan anak panah pada perang Khandaq. Keputusan yang ditetapkan oleh Sa'ad ialah para pasukan mereka harus dibunuh. Dibunuh. Kaum wanitanya dan budak-budaknya dijadikan tawanan. Dan harta mereka dibagi-bagikan. Lagi tak ada yang boleh bawa balik. Keputusan ini disetujui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bersabda memuji Sa'ad, "Bagus, kamu telah memutuskan berdasarkan hukum Allah." Dan riwayat lain, "Hukuman kamu berdasarkan hukum Allah daripada 7 langit." Dengan demikian, praktis Sa'ad bin Mu'az sudah lepas dari persekutuan dengan Bani Quraizah Yahudi, dan dalam jiwa suku Aus sendiri juga tidak mempunyai ikatan emosi sama sekali meskipun menjalin persekutuan dengan Bani Quraizah. Jumlah pasukan Bani Quraizah yang dihukum mati sebanyak 400 orang. 400 orang nak bunuh lah berapa lambat nak tanam tu. Kita lihat ni macam mana dong tanam. Ada 3 orang Bani Quraizah yang selamat kerana mereka bersedia masuk Islam. Ini mengikut riwayat lah dalam Bukhari. Ada juga orang yang masuk Islam ke Yahudi, sehingga jiwa dan harta mereka dilindungi. Ada 3 orang lagi dari Bani Quraizah yang selamat kerana mereka memperoleh jaminan dari seorang sahabat yang menyaksikan kesetiaannya pada perjanjian selama pengepungan. Mereka tak terus serta dengan orang-orang Yahudi. Banyak riwayat yang menerangkan hal itu meskipun tidak boleh dijadikan sebagai hujjah. Para tawanan ditampung di rumah Puteri Al-Harith. Eksekusi pembunuhan hukuman dilakukan di depan pasar Madinah. Setelah dibuatkan sebuah parit besar, mereka lalu disembelih secara massal, secara ramai-ramai. Tidak ada kaum wanita Bani Quraizah yang disembelih kecuali 1 orang wanita, kerana dia telah membunuh seorang sahabat bernama Khalad bin Suwaid dengan menggunakan batu penggiling yang dilemparkan dari atas arahnya. Anak-anak yang belum baligh dibebaskan. Setelah pelaksanaan eksekusi terhadap para pasukan perang Bani Quraizah, harta dan budak sahaya mereka lalu dibagi-bagikan di antara kaum muslimin. Kitab-kitab Al-Maghazi secara rinci mengupas tentang tata cara pembagian harta Bani Quraizah, meskipun riwayat-riwayatnya tidak ada yang boleh dijadikan sebagai hujah. Rasulullah SAW mengambil seorang hamba menjadi tawanan bernama Raihana binti Amir bin Khanaqah untuk beliau miliki. Demikian menurut pendapat Ibnu Ishaq, Ibnu Sa'ad dan yang lain. Sementara menurut Al-Waqidi dan para pengikutnya, beliau menikahi wanita tersebut. Akan tetapi yang sahih adalah pendapat pertama. Para ahli sejarah dewasa ini cenderung untuk membuang riwayat-riwayat menerangkan tentang hukuman yang diterima oleh Bani Quraizah. Mereka menganggapnya sebagai riwayat-riwayat yang dhaif. Antaranya yang kat bawah tu siapa? Dr. Walid Arafat, yang sampaikan sesuatu tentang hal itu dalam Muktamar International tentang sirah di Qatar. Dia orang Islam juga yang tulah. Doktor pula tu. Tapi kita lihat dia punya riwayat daripada mana? Daripada Bukhari. Daripada Muslim. Macam-macam kita hadis lagi. Sebab tu dalam peristiwa Bani Quraizah ni tak banyak sangat khilaf seperti dengan peristiwa-peristiwa sebelum tu. Untuk Bani Nadir, Bani Qainuqa. Jadi mereka tolak. Alasan mereka apa? Kerana hal itu dapat melukai perasaan manusia. Manusia siapa ni? Orang kafir lah. Ha, Yahudi lagi-lagi eh. Ini Holocaust ni sebenarnya. Kalau kalau keluar balik Holocaust, orang tuntut daripada Saudi pula eh. Macam Turki zaman yang Holocaust yang Yahudi buat tak kira. Berapa ribu orang dia dah bunuh. Baik, alasan mereka kerana hal itu dapat melukai perasaan manusia dan menggunakan propaganda Zionis. Masalahnya tidak demikian. Kerana sumber-sumber Islam yang terpercaya menetapkan bahawa hal itu memang benar-benar terjadi. Sirah adalah sirah lah. Yang berlaku tak berlaku. Tak boleh tukar. Hukuman yang kejam memang layak diterima untuk sebuah pengkhianatan besar seperti yang telah dilakukan oleh Bani Quraizah. Maka mereka telah mengkhianati kaum muslimin dan menarik diri dari persekutuan secara sepihak. Unilateral. Padahal seharusnya mereka bekerjasama dengan kaum muslimin untuk membela Madinah Al-Munawwarah sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak. Saya rasa semua negara akan selalu menjatuhkan hukuman mati bagi para pengkhianat yang berkomplot dengan pihak musuh. Dan itu masih berlaku sampai sekarang. Hukuman yang diterima oleh Bani Quraizah merupakan balasan dari perbuatan mereka sendiri yang telah berkhianat. Mereka telah memberi peluang kepada pihak musuh untuk membunuh nyawa kaum muslimin, merampas harta mereka dan menawan kaum wanita serta budak sahaya mereka. Jadi hukuman tersebut sudah setimpal dengan tindakan mereka. Betapapun realita, sejarah tidak boleh ditutup-tutupi dan riwayat-riwayat yang sahih pun tidak boleh didustakan. Jadi mereka lah antara sebabnya berlaku perang Khandaq. Perang Khaibar. Jadi ini antara perkara yang amat apa ni, memarahkan orang-orang Yahudi. Mereka tak boleh lupa hal ini. Nanti dalam peperangan Khaibar lagi satu eh, yang mereka amat benci dengan orang Islam. Tapi itulah, bila mereka diusir daripada Madinah, daripada Hijaz ni, saya rasa lebih daripada 1000 tahun mereka tak ada lagi apa-apa dekat mana, dekat kawasan itu. Bila dinyahkan oleh Nabi SAW, mereka tak datang balik dan mereka tak ada kuasa lagi sampai nak 1400 tahun. Barulah lepas tu baru mereka apa ni, datang balik dan mereka apa ni, mereka berkuasa balik. Kemudian mereka dengan masa 4 ke 5 hari ke 6 hari habis dia ambil Palestin. Begitu lama mereka dinyahkan daripada daripada mari. Kalau mereka ada, sekejap je mereka rusakkan apa ni, orang Islam. Jadi kita dapati ada tiga kaum Yahudi eh, yang duduk di Madinah. Yang pertama mereka diusir, tapi dibenarkan apa ni, untuk bawa harta benda mereka dulu. Senjata je tinggalkan. Dia hukum berbeza-beza sebab dia punya kesalahan mungkin berbeza-beza. Kemudian ada seorang lagi yang kena bunuh, iaitu Ka'ab Al-Ashraf. Bukan pasal apa ni, pasal Nabi SAW tak mau apa, tak mau semua kena. Pasal yang kalau kita hapuskan dia, insyaAllah lain pun tak ada apa-apa. Kemudian tentang Bani Nadir juga sama, diusir. Dan kalau ikut sejarah, mereka diberi peringatan, kasih tempoh sebuah hari untuk apa? Untuk keluar. Dalam 10 hari tu mereka kumpul kepada mereka, tenangkan mereka, sempat pula robohkan rumah. Eh, ambil kayu angkat sekali. Itu betul ni kesian tu kata tu. Ha, tak ada dia apa-apa kan. Siapa yang masuk Islam selamat. Tapi untuk Bani Quraizah tak. Ha, sebab mereka bawa apa, musuh nak serang Madinah. Mereka dibunuh. Semua lelaki yang baligh semua dibunuh. 400 orang jumlah. Yang wanita tak dilepaskan. Anak-anak yang belum baligh tak dilepaskan. Maksudnya diperhambakan. Jadi kata harta benda semua diambil. Ini untuk Bani Quraizah. Sebab apa? Besarnya kesalahan. Ini akan datang adalah tentang apa ni, perang Yahudi di Khaibar. Ini adalah saki baki apa ni, orang-orang Yahudi. Dah habis perang Khaibar, tak ada lagi orang-orang Yahudi, dah tak ada lagi. Jadi kalau kita lihat sebenarnya peristiwa-peristiwa ini semua berlaku dalaman. Jadi di Madinah. agak-agak senang ke susah? Berat kan? Nak apa ni handle, apa ni orang Yahudi je dah susah. Orang munafik, combine orang Yahudi. Jadi kalau bukan kerana mereka ni beriman kepada Allah SWT, bersatu, ukhuwah, mereka tak mungkin dapat apa ni, laksanakan hal tersebut. Dan dalam waktu yang sama, mereka kena apa ni, dapati tantangan, ancaman daripada orang-orang Quraisy, musuh lama. Perang Badar, Perang Uhud, dan tengah-tengah tu ada macam-macam peperangan. Sibuk ketika itu apa ni, berjuang. Dan dengan berjuang lah, ini nak tunjukkan kepada kita, sejarah menunjukkan kepada kita, kita nak sesuatu, tak mungkin kita capai mereka dengan perjuangan. Itu untuk agama Islam khususnya lah. Tak ada negara yang tak ada perjuangan. Mesti banyak yang terkorban. Tak ada pengorbanan, tak dapat. Kita tengok Amerika, dia kata apa pun semuanya. Tengok sejarah dia, berapa banyak dia dah bunuh. Dia lawan apa? British. Betul? Bertahun-tahun dia lawan. Dia bunuh. Akhirnya tak boleh tahan juga. Siapa tu nama dia yang Washington tu? Dia yang paling teror sekali. Akhirnya apa ni, orang paksa serahkan apa tu, pemerintahan kepada Amerika sendiri. Tapi sekarang yang mereka dah bunuh berapa banyak orang. Kalau istilah kita, mereka boleh katakan bahawa jihad. Tapi sekarang bila kita pula nak jihad, dia kata lain pula, ekstremis dan seterusnya. Itu adalah permainan dengan politik. Tapi sejarah tetap sejarah. Kita nak katakan apa? Sejarah tetap sejarah. Jadi tipu daya orang-orang Yahudi ni jelaslah dari dulu lagi, beribu-ribu tahun. Dan mereka tak akan, mereka ni adalah orang yang pendendam. Jadi kita akan lupakan perkara-perkara seperti ini. Tak mudah mereka akan lepaskan begitu saja Palestin. Tak mudah. Tak mungkin dia akan lepaskan dengan tanpa apa ni, dengan tanpa perang-perang. Satu akhir zaman, Nabi SAW dah janji zaman itu orang-orang Islam akan perang orang-orang Yahudi, mereka akan kepung orang-orang Yahudi macam dulu. Tapi kali ini mereka menang. Batu pun tolong mereka. Melainkan satu pokok ya, pokok Gharkat. Itu pokok Yahudi. Itu pokok khianat. Tapi yang lain-lain semua kata Yahudi sembunyi kat belakang aku, bunuhlah. Tapi kenapa mereka menang ketika itu, sekarang tak pernah menang? Jawabnya senang, sekarang mereka lawan kenapa? Mereka dengan mereka gaduh. Akidah mereka tak betul. Mereka punya amalan tak betul. Solat mereka tak betul. Mereka kalau mati apa-apa, pukul-pukul ni semua benda-benda yang dilaknat dari Allah SWT mereka buat. Mereka pekik-pekik dan sebagainya. Mereka bawa gambar apa sebenarnya. Macam mana nak menang? Dan faham, dia ada macam-macam fahaman kat situ. Ada Syiah pun ada masuk. Hizbullah pun masuk dalam, senanglah ada Syiah. Macam mana nak satu, akidah dia lain-lain. Kalau dan kita tak tahu mana satu yang dalamnya apa ni musuh-musuh Islam. Jadi tak boleh kita apa ni mengharapkan mereka dapat kemenangan macam gini dia. Jadi sampai mereka bersatu atas tauhid. Waktu Nabi SAW menang sebab semua bersatu atas tauhid, atas Islam yang benar. Allahu a'lam bissawab. Berapa soalan? Dalil bagi yang usia 15 tahun sebagai dalil. Dia lelaki dengan perempuan ke apa? Dia lelaki je. Tak, lelaki dengan perempuan sama. Kalau tak ada tanda, kalau perempuan dia tambah haid lah. Kalau tak ada semuanya, tunggu 15 tahun dia tak kira balik. Tak ada pembahasan lama. Jadi kena tahu time dia dilahirkan. Kalau dilahirkan pukul 12 tengah hari, apa ni, taruhlah apa ni 12 Muharram. Kalau taruh 12 Rajul Awal lah, 12 Muharram. Jadi 15 tahun lepas tu 12 Muharram pukul 12 tengah hari dia balik. Boleh? Dia dah balik. Jadi dia diwajibkan untuk, jadi tak payah tunggu lagi. Yang lepas tu Zuhur dia dah kena semayang. Kalau dia dilahirkan, kita katakan apa ni, dua Ramadan pukul 12 tengah hari. Jadi satu Ramadan dia tak puasa, dia tak payah puasa, tak puasa pun tak apa. 15 tahun lepas tu lah. Besok je dia kena puasa lah. Jawabnya apa? Tak lagi, pasal dia 15 tahun pukul 12. Tapi masalah dah pukul 12, dia kena puasa tak? Itu pembahasan dia. Jadi dalam hal ini ada beberapa kes seperti ini. Kalau kita sakit, daripada semalam kita sakit. Jadi masuk subuh, lepas subuh semua kita masih sakit lagi. Tapi pukul 11 dah nak baik, pukul 12 baik. Pukul 12 baik, dah tak sakit. Sekarang awak dah sihat, mampu puasa. Kena puasa tak? Kalau boleh jawab soalan ni, insyaAllah boleh jawab soalan tadi. Lagi satu contoh lagi, wanita yang haid. Dah haid berapa hari? Pukul 12. Bersih dia mandi. Lepas tu dia kena puasa tak? Sebelum tu dia tak puasa kan? Orang yang kafir. Satu Ramadan kafir. Dua Ramadan pukul 12 dia masuk Islam. La ilaha illallah, dia mandi apa semua. Dia kena puasa tak hari tu? Sambung. Kalau dia puasa satu hal, dia kena qada atau tidak? Satu hal. Dikira tak atau tidak dikira puasa. Ada dua pembahasan. Satu, dia kena tahan daripada makan dan minum. Yang perkara yang batalkan puasa daripada pukul 12 sampai maghrib. Dan satu lagi, puasa tu kira atau tak kira. Sehingga dia perlu qada atau tak perlu qada. Ini pembahasan walaupun dalam bab puasa, banyak lagi kita boleh kiaskan. Sebenarnya dia pembahasan usul fiqh tentang taklif, tentang tanggungjawab perintah. Ini ada kena-mengena dengan apa tu halangan, apa ni yang menghalang kita ataupun sebaliknya. Ini pembahasan. Okey. Satu lagi yang dalam apa ni kisah Bani Qurayzah ni adalah masalah yang masyhur, iaitu tentang solat. Nabi SAW kata jangan kamu solat asar sampai kamu sampai ke Bani Qurayzah. Jadi sahabat-sahabat ada yang faham bahawa apa ni? Maknanya jangan solat terus sampai Bani Qurayzah walaupun lepas waktu. Tapi sebagian sahabat lain apa? Faham bahawa ni Nabi perintahkan adalah untuk bersegera, bergegas sampai ke Bani Qurayzah. Jadi bila masuk, bila nak hampir waktu, mereka tetap sembahyang dalam dalam perjalanan. Jadi bila sampai, Rasulullah SAW tak cakap apa-apa tu. Jadi ni khilaf kan. Jadi menunjukkan boleh ijtihad Nabi SAW ada. Pasal apa? Waktu sempit. Tetapi dalam hal ini ada betul ada salah ke tidak? Ada betul ada salah tak? Ataupun tak ada, dua-dua betul. Nabi diam. Ha? Nabi diam betul. Perbuatan ni bercanggahan kan, berbeza kan? Mana satu yang betul? Kalau duduk, takkan duduk betul. Betul, Nabi diam. Nabi diam menunjukkan apa? Dua-dua betul dalam ijtihad mereka. Maksudnya, dua-dua dah buat apa yang dia mampu buat. Dia ijtihad. Dia, apa yang dia faham, dia buat. Okey? Daripada sudut situ. Tapi hukum Allah SWT, betul ke tak betul? Yang mereka kalau salah pun, mereka betul. Maknanya mereka dimaafkan lah. Yang betul dapat pahala lebih. Yang kita nak tahu adalah apa hukum Allah SWT. Hukum Allah SWT dalam satu perkara, satu ke dua? Halal haram ke? Halal aja atau haram aja? Mesti satu je kan? Nah, ini pembahasan lagi satu. Nah, kita ada jumpa nas-nas sama ada gini atau gini. Takkan dua-dua sekali yang bercanggah lah. Sama kalau dia halal ataupun dia haram. Takkan dia halal dan haram dalam waktu yang sama. Ada dua ulama kata, satu kata halal, satu kata haram. Takkan dua-dua adalah hukum Allah SWT? Tak mungkin kan? Tetapi dua-dua tak salah. Maksudnya apa? Dua-dua ijtihad dah buat. Tapi satu je betul. Jadi dalam hal ini, mana satu yang betul? Mesti ada yang salah. Sama dengan kisah apa? Seorang itu, sahabat tu, dia apa ni, dia solat dengan tayamum. Bila satu tu jumpa air, dia apa? Dia ambil wuduk, dia ulang solat. Adalah yang tu tak ulang. Yang datang jumpa Nabi SAW, dia kata pada apa ni, orang yang tidak mengulang asab tersunnah. Itu lagi jelas. Tapi dia tak kata pula yang itu pula salah. Tapi sebagai isyarat yang asab tersunnah tu, tu yang betul. Tapi orang yang tak ulang, yang ulang tu, yang ulang solat dia tu pun tak salah. Sebab dia istihad. Tapi hukum hanya satu. Sunnah hanya satu. Jadi menunjukkan bahawa dalam kes Bani Qurayzah, ada sahabat yang tak betul. Dia yang salah. Yang ini menyalahi hukum Allah SWT, tapi mereka dimaafkan kerana istihad. Sebab apa? Yang benarnya kena lihat Al-Quran. Ini kata ulama' lah. Sebab Quran kata inna solata kana kana mu'minina kitaban mawquta. Mereka lihat tu. Sesungguhnya solat itu diwajibkan atas orang beriman mengikut waktu-waktu yang ditetapkan. Jadi walaupun Nabi SAW suruh apa, solat kat sana, mereka faham apa? Segera. Tapi tak boleh keluar daripada waktu. Jadi mereka solat ketika itu. Tak boleh keluar dari solat asal sampai waktu maghrib. Memang tak boleh pun dalam apa kes pun. Jadi itu kefahamannya. Boleh solat asal waktu maghrib? Tak boleh. Tapi dalam, tapi akhirnya semuanya betul. Ini nak sebenarnya nak tunjukkan kita tentang apa? Tentang khilaf. Kita jangan gaduh-gaduh. Jadi ada benda yang susah nak tahu mana yang mana apa sebenarnya kan. Okey, jadi itu terserah pada pada masing-masing. InsyaAllah diterima oleh Allah SWT. Aku ulama, kalau ijtihad, walaupun berbeza-beza pendapat, semua dapat pahala. Dan itu sudut situ mereka betul. Tetapi yang betul di sisi Allah SWT hanya satu. Hukum Allah SWT hanya satu. Jadi kita kalau yakin, kita dah kaji, satu pendapat tu lagi kuat, kita tak boleh main ambil je. Ini duduk silap, duduk betul. Tak boleh. Itu yang salah. Kita kena ambil yang kuat ke yang lemah? Kita kena ambil yang kuat. Soalan kita berdiri di sini dahulu. Kulu kawli hadha astagfirullah wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengenai mengenai Abdu'l-Hafri. Alhamdulillah. Astagfirullah wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tengok.